بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Kapan Allah ridho kepada kita? Kalau Allah mendapati kita dalam keadaan berbuat taat kepadanya. Lihat di sini. Jadi ada satu perkataan yang dalam tapi berat sekali menjalankannya. Perkataan itu bunyinya begini. Jagalah dirimu agar Allah tidak mendapatimu, atau jangan sampai Allah mendapatimu sedang bermaksiat kepadanya. Bisa enggak kita bermaksiat tapi tidak dilihat sama Allah? Tidak. Tapi yang ingin saya garis bawah itu penggunaan kata-kata itu. Jagalah dirimu agar jangan sampai Allah mendapatimu dalam bermaksiat. Ini maknanya, makna kata-kata ini berkaitan dengan ridho. Kalau kamu ingin selalu mendapatkan ridho dari Allah, maka jangan sampai Allah mendapati kamu dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Maknanya juga, kalau ada orang yang merasa beruntung dengan maksiatnya, berarti dia sedang dalam tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya, ibu-ibu ikut kuis 2 miliar. Lalu menang, sujud syukur. Kamu yang ridho terhadap takdir burukmu, dan Allah tidak ridho dengan sujud syukurmu. Jelas ini? Enggak. Saya juga enggak paham apa yang saya omongin barusan ini.